S-A-R-A-H Sarah Brilian. Selamat siang Sarah Mania, kita goyang-goyang bareng ya. Mau sosi ulala. Thank you buat Sobat Salis. Dua-duaan happy. Dia ke situ saya.